Di awal April seakan dari tangismu tumbuhan basah karena duka, apa tetes perasaanmu? Sucikan hatimu, langit pun bersih kini. Duduklah di beranda, pandang seri sekitarmu. Tiada lagi mendung, hanya kemurnian menyanyikan puisi untukmu. Keringkan pipimu, lembutkan bibirmu, dan senyumlah pada pelangi. Adalah laut yang pasang.